aku padamu. Kemanapun kau kan ku bawa, walaupun harus ku telan lautan barat. Demi cintaku padamu, ke gurun ku ikut denganmu, biarpun harus berkorban jiwa dan raga. Takkan terpisah. Andai dipisah laut dan pantai, tak akan goyah gelora cinta. Takkan terpisah.